satu amalan yang insya Allah menjadi kemudahan bagi kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam banyak hadisnya tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Salah satunya Rasulullah menyatakan barang siapa yang menginginkan bisa melihat wajah Allah tanpa hijab, maka hendaklah dia menjaga sholat subuhnya di masjid. Banyak kemenangan yang dapat kita rasakan sebetulnya ketika kita sholat subuh berjamaah. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, tidaklah ada seorang hamba pun di dunia ini yang keluar dari rumahnya untuk menuju satu rumah dari sekian banyak rumah Allah, maksudnya masjid. Tidak ada yang membuat dia keluar dari rumahnya melainkan sholat, melainkan langkah-langkah yang dia ayun menuju ke masjid ini. Langkah pertama menggugurkan dosanya, langkah kedua meninggikan derajatnya.